Asik minumnya sampai teler. Jangan. Asik judi yuk biar kaya. Itulah. Bersinah tak masalah, mencuri sah-sah saja. Jadi setan, jadi setan. Hidup hanya sekali, hak jangan dibatasi. Sampai teler. Jangan. Asik ganja yo boleh juga. Biar kaya. Berzinah tak masalah, mencuri sah-sah saja. Jadi setan, jadi setan. Hidup hanya sekali, hak jangan dibatasi. Asik minum ya sampai teler. Asik ganja ya boleh juga.